Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sebelumnya kemarin kita sudah membahas seputar salatul khauf. Rincian yang sangat bagus dan penyebutan yang sangat bagus mengenai tata cara salatul khauf, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102 juz yang ke-5. Adapun rincian dalam As-Sunnah tentunya lebih lengkap lagi karena penyempurna. Di sana ada beberapa kaifiyah tata cara di dalam menegakkan salatul khauf. Karena salatul khauf itu nanti bermacam-macam bentuknya. Ada musuhnya terkadang arahnya di depan kiblat, ada musuhnya terkadang di belakang kiblat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika musuhnya itu, nah barakallahu fikum, di depan kiblat, maksudnya kita mengarah ke kiblat, musuhnya di depan, itu nanti lain bentuknya ketika musuhnya di belakang kiblat kita. Misalkan kita kan ke arah barat ya, nah musuhnya di timur misalkan, kita berada di depan mereka misalkan. Itu nanti lain kaifiyahnya dengan ketika, nah barakallahu fikum, bentuk surahnya itu lain ketika musuhnya ada di depan kita, yaitu di depan kiblat kita. Maksudnya di depan kita sholat, ketika kita mengarah kiblat, musuhnya di depan kita itu lain dengan ketika musuhnya di belakang kita. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Susunannya lain, cuman kaifiyah sholatnya agak mirip. Hanya saja beda posisinya itu aja. Na'am. Rinciannya bisa dilihat dalam As-Sunnah, baik di dalam Sahihain ataupun di dalam na'am barakallahu fikum Kutubus Sunan atau yang semisalnya mengenai kaifiyah sholatul khauf. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-106 dari surat An-Nisa. Ayat yang ke-106 dari surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dikarenakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senantiasa memberikan ampunan dan juga zat yang maha penyayang. Tentunya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar itu tidak menunggu ketika kita berbuat dosa. Maksudnya bagaimana? Mau tidak mau, terasa atau tidak, kita memang senantiasa berbuat kekeliruan, kekurangan, berbuat dosa. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang sering ana ulang-ulang. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, berkata, maksudnya dalam hadis qudsi tersebut, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Artinya apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya apa? Aku akan berikan ampunan kepada kalian. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya kita berbuat kekeliruan, kesalahan itu siang dan malam. Hanya saja terkadang kita gak terasa, gak merasa gitu ya. Mungkin kesalahan dalam berucap, kesalahan dalam berbuat, kesalahan dalam keyakinan. Oleh karena itu butuh yang namanya istighfar. Coba bayangkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dijamin apa? Dosanya diampuni, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Pemegang kunci surga itu pun beliau apa? Beristighfar dalam sehari berapa? Disebutkan dalam suatu riwayat aksar min sab'ina marrah. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah kita siapa? Bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in, jauh dari zaman atba'ut tabi'in. Nah, terlebih-lebih lagi apa? Berarti kita harus nah barakallahu fikum banyak-banyak istighfar, karena dosa kita tentunya apa barakallahu fikum tidak bisa kita istilahnya mengelak dari kekeliruan tersebut, tapi banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asbahumullah watlub minallah ta'ala al-maghfirah fi jami' ahwalik. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala ampunan pada seluruh keadaan-keadaanmu. Bayangkan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika habis menegakkan qiyamul lail, salat malam misalkan, sepertiga malam terakhir barakallahu fikum. Naam, perhatikan baik-baik. Ketika menegakkan salat qiyamul lail sepertiga malam terakhir, setelah salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik misalkan. Paham ya? Berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa juga berdoa ketika naam barakallahu fikum habis salat, naam antara adzan dan iqamah. Paham ya? Naam itu juga termasuk dikabulkan doanya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inna Allah ta'ala kana ghafuran liman yarju fadlahu wa nawala nam maghfiratih rahiman bihi. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun terhadap orang yang mengharapkan keutamaannya dan juga orang yang mengharapkan pemberian ampunannya. Nawal itu artinya adalah apa? Ata. Nah, barakallahu fikum artinya adalah ata. Dan juga zat yang senantiasa menyayangi hamba-hambanya. Sudah kita lewati pembahasannya bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa diantaranya bentuk kasih sayangnya? Allah Subhanahu wa taala setiap kali hamba berbuat kekeliruan dihitung satu saja. Tapi kalau berbuat kebaikan, nah barakallahu fikum, berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Menunjukkan bahwasannya rahmatnya sangat luas sekali. Kemudian juga contoh yang lain yang sering ana ulang-ulang, siapa itu? Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun yang mereka sudah masuk ke dalam neraka Jahannam hingga menjadi arang, bayangkan. Itu pun Allah Ta'ala apa? Masih ciduk. Allah Subhanahu wa taala masih menciduknya kemudian mengecelupkan ke dalam apa? Sungai kehidupan Nahdul Hayah. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka akhirnya apa? Akhirnya tumbuh kembali sebagaimana permisalannya bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai, bayangkan. Rahmatnya sangat luas sekali. Kemudian syafaat untuk apa? Ahlul kabair. Ada syafaat di situ nanti. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan afima." Artinya apa? Jangan engkau membela orang-orang yang mereka mengkhianati diri-diri mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai enam orang-orang yang apa? Orang-orang yang suka berkhianat dan juga berbuat dosa. Naam barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Kita lihat tafsirannya, wala tudafi' 'anil ladzina yakhununa anfusahum bima'siyatillah. Jangan engkau membela orang-orang yang mereka berkhianat atau mengkhianati diri-diri mereka dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibela, namun dinasihati, diluruskan, diingatkan. Innallaha subhanahu la yuhibbu man 'azumat khianatuhu wa kasura dhanbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang nam besar pengkhianatannya dan juga banyak dosanya. Asima mengikuti sirah apa namanya? Sirah mubalaghah fa'il. Paham ya? Kemudian khawanan juga mengikuti timbangan apa? Sirah mubalaghah fa'al. Bang menunjukkan banyak berkhianatnya. Asim suka berbuat dosa. Allah taala tidak mencintainya. Naam. Dalam keadaan seperti itu Allah Ta'ala masih menerima taubatnya, bayangkan. Menerima taubatnya dan mengampuni dosanya kalau seandainya ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azzani wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam, perhatikan baik-baik. Disebutkan dalam Na'am barakallahu fiikum ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka menutup-nutupi perbuatan dosa itu dari hadapan manusia, padahal mereka tidak bisa menutup-nutupi perbuatan dosa dari apa? Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tahu, walaupun sembunyi-sembunyi tahu. Nah, barakallahu fikum, bagaimana nah perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah taala tahu. Nah, walaupun dalam keadaan orang tersebut melakukan apa? Sembunyi-sembunyi. Kita lihat. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha minal qaul. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala nah bersama mereka, maksudnya berkebersamaan di sini apa? Ma'iyah apa di sini maksudnya? Ma'iyah zatnya atau ma'iyah yang sifatnya adalah pengawasannya dan juga ilmunya? Ma'iyah di sini zatnya nempel atau ilmunya? Ilmunya, jangan sampai keliru. Nah, ketika disebutkan sini wa huwa ma'ahum dan Allah taala bersama mereka, bukan menempel, tapi kebersamaan apa? Na barakallahu fikum, ilmunya, pengawasannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dan juga mengawasi mereka itu nama la yadhamna qaul, ketika mereka bermalam dalam keadaan mereka apa barakallahu fikum memiliki ucapan yang tidak diridhoi Allah musta'an, ucapan jelek, ucapan kotor atau yang semisalnya. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh, jangan diartikan dahulu, karena kana terkadang artinya dahulu nah menunjukkan perkara yang telah lampau, tapi karena kalau sudah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu artinya tahqiq, paham ya? Wa kana Allah maksudnya adalah tahqiq, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang apa? Na barakallahu fikum, meliputi terhadap apa yang mereka lakukan. Paham ya? Senantiasa meliputi semuanya. Bukan diartikan dahulu. Kalau antum artikan dahulu keliru, berarti Allah taala dahulu ilmunya meliputi, sekarang tidak, kan gitu. Nah, tapi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan diartikan dahulu. Wa kana Allahu aliman hakima, jangan diartikan dahulu. Allah taala adalah zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, itu enggak benar. Walaupun kalau di dalam bahasa Arab kan kana Zaidun tajiron, dahulu zat seorang pedagang, itu benar. Tapi kalau berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya, maka maknanya adalah tahqiq, sungguh. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya itu, yastatiruna minan nas khaufan min attila'ihim ala a'malihim sayyi'ah. Mereka menutup-nutupin di hadapan manusia dari pandangan manusia karena takut kalau manusia itu melihat perbuatan jelek mereka. Jadi berupaya untuk apa? Perbuatan jelek yang mereka lakukan itu ditutup-tutupin. Ditutup-tutupin biar manusia tidak tahu, padahal apa? Mereka tidak bisa apa? Menutup-nutupi perbuatan tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali tafsirannya ya. Wala yastatiruna minallah wala yastahyuna. Sedangkan mereka seakan-akan ketika di hadapan manusia menutup-nutupin, tapi mereka malah justru tidak menutup-nutupin perbuatan jelek tersebut dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak punya malu. Allah musta'an, berani. Jadi kalau sendirian misalkan orang enggak tahu, itu dia merasa enggak ada yang melihat, benar. Manusia enggak melihat, tapi kan dia dalam keadaan seperti itu Allah taala melihatnya. Justru dia malah enggak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa 'azza sya'nuhu ma'ahum bi'ilmih. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia adalah zat yang mulia keadaannya bersama mereka ilmunya. Jadi ingat-ingat, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terhadap hambanya, kebersamaan situ bukan kebersamaan zatnya. Jangan sampai gagal faham. Karena orang-orang ittihadiyah dan juga al-haluliyah, nah barakallahu fikum, mereka apa? Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya atau berada dalam makhluknya. Paham ya? Nah barakallahu fikum, itu akidah yang tidak benar. Akidah yang tidak benar. Barakallahu fikum, mereka mengatakan menyatu dengan makhluknya, berarti Allah taala di mana-mana. Itu enggak benar ya, tapi Allah Subhanahu wa taala di mana bersama kita dimanapun kita berada, maksudnya ma'iyah yang sifatnya adalah apa? Ma'iyatul ilm. Nah, ma'iyatul ilm. Pembahasannya tentunya dalam pembahasan kitab Asma wa Sifat. Ini sekedar apa? Penyebutan biar nanti tidak salah paham. Muttali'un 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengetahui yang ada pada mereka. Hina yudabbiruna lailan, terhadap apa yang mereka persiapkan, yang mereka perbuat, yang mereka lakukan di malam hari. Malayardha minal qaul, yang mereka lakukan berupa apa? Ucapan yang tidak diridhoi, ucapan yang bohong, ucapan yang tidak benar, ucapan yang jelek. ucapan yang tidak bagus, hindari barakallahu fikum. Upayakan kita berucap ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Nah, barakallahu fikum, jangan berucap ucapan bohong, ucapan yang tidak jujur, ucapan yang barakallahu fikum menghina manusia atau yang semisalnya. Naam. Karena apa? Karena diperintahkan kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim agar berucap dengan ucapan yang bagaimana? Yang lurus, yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar dan lurus, ucapan yang baik, ucapan yang jujur. Kita lihat di sini. Wa kana Allahu ta'ala muhitan bi jami'i aqwalihi wa af'alihim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha meliputi, meliputi seluruh ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ilmunya Allah Ta'ala meliputinya, enggak ada satupun yang terluputkan. La yakhfa'alihi min hasyai', tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari pengetahuan dan juga pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya ayat yang ke-109. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahu anhum yawmal qiyamah amman yakunu 'alaihim wakila. Ini berkaitan masalah apa? Masalah orang-orang yang justru membela, membela orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dan justru mereka apa? Na'am barakallahu fikum, tidak beriman terhadap apa? Terhadap hari kiamat atau terhadap hari kebangkitan atau yang semisalnya. Na'am. Ha antum haula, mereka itu, wahai segenap kaum mukminin, mereka itu sungguh mereka telah menentang, na'am, menentang atau sungguh mereka justru apa? Nah, barakallahu fikum, mereka justru membela keadaan orang-orang yang berkhianat. Nah, Allah musta'an. Membela orang-orang yang berkhianat. Maksudnya membela orang-orang yang mereka cenderung, nah, barakallahu fikum, cinta terhadap apa? Dunia. Nah, padahal faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu 'alaihim waqila. Bahwasannya mereka orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mendebat Allah Subhanahu wa taala, itu nanti di hari kiamat apa? Di hari kiamat justru tidak memiliki pelindung. Paham ya? Tidak ada pelindung yang melindungi orang-orang tersebut. Kita lihat tafsirannya, qala anfasirun asabahumullah ha antum ayyuhal mu'minun qad hajattum an haula'il kha'inin li anfusihim fi hadhil hayatid dunya. Mereka, wahai orang-orang mukminin, kalian perhatikan mereka. Sungguh, sungguh kalian apa? Barakallahu fikum, telah menghujat atau kalian telah mendebat, menyebut apa? Barakallahu fikum, dari perbuatan-perbuatan mereka, orang-orang yang berkhianat, mengkhianati diri mereka. Fil hadhi fi hadhil hayatid dunya, yaitu dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya membela, membela orang-orang yang justru mereka mengkhianati diri mereka. Faman yuhajillah, maka barang siapa yang justru mendebat Allah Subhanahu wa taala anhum, membela mereka tapi mendebat Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala yaumal ba'tsi wal hisab, pada hari kebangkitan, hari diperhitungkan amalan. Wa man dhal ladzi yakunu 'ala ha'ula'il kha'inin wa qila yaumil qiyamah. Ini juga pertanyaannya, afanya. Faman yuhajjillahu ta'ala 'anhum yaumil ba'tsi wal hisab? Siapakah orang yang akan apa, membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan dan juga hari perhitungan amalan tadi? Wa man dhal ladzi yakunu 'ala ha'ula'il kha'inin wa qila yaumil qiyamah? Dan siapa yang akan menjadi pelindung orang-orang yang berkhianat tersebut di hari kiamat kelak? Nah, ini barakallahu fikum, tentunya celaan terhadap orang-orang yang mereka mengkhianati diri mereka, justru cenderung dengan apa? Dalam kehidupan dunia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang semisalnya. Allah musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik, kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman ayat yang ke-109, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima." Masyaallah. Ini termasuk bentuk apa? Nah, barakallahu fikum, karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah," dan barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan atau mendzalimi dirinya sendiri, melakukan perbuatan kejelekan atau mendzalimi dirinya sendiri, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa balasannya? Yajidillaha ghafurur rahima. Niscaya dia akan apa? Akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nah memberikan ampunan dan juga menyayangi orang tersebut. Naam. Qala al-fasirun asabahumullah. Wa man yaqdim 'ala 'amali sayyi' qabih aw yadhlim nafsahu birtikabi ma yukhalif hukm Allah wa syara'ah. Dan barang siapa yang mempersembahkan dengan amalan di dunia, amalan yang jelek, yang tercela, atau mendzalimi dirinya dengan melakukan perkara yang berseberangan terhadap hukum Allah dan syariatnya, tsumma yarji'il Allah nadiman 'ala ma 'amil, kemudian dia kembali bertobat kepada Allah dalam keadaan menyesali apa yang dulu pernah dia kerjakan. Nah, istilahnya penyesalan itu harus ada ketika bertobat. Radiyan maghfiratah wa sitradan bih, dalam keadaan mengharapkan ampunan dari Allah dan juga agar ditutupin dosanya. Yajidillaha ta'ala ghafuran lah rahiman bihi. Niscaya orang tersebut akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada orang tadi yang beristighfar, yang minta ampunan, dan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa? Menyayanginya. Dalam keadaan menyayanginya. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, itulah rahmat dan naam luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa seorang hamba sebesar apapun, kalau bisa diibaratkan sebesar gunung, sedalam lautan, setinggi langit, tapi kalau orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang benar, ikhlas, menyesali, kemudian meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan. Jadi enggak boleh kita berkeluh kesah kemudian menyatakan, masa sih dosa kami diampuni? Dosa kami sangat banyak sekali. Kami sudah bunuh sekian-sekian nyawa. Kami sudah mengambil harta orang lain sekian-sekian miliar misalkan. Nah, patokannya bukan ke situ. Patokannya adalah apa? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus benar-benar apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Syarat-syarat diterimanya taubat. Nah, barakallahu fikum, syarat-syarat diterimanya taubat, pertama ikhlas. Upayakan tercatat ini ya. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Nah, itu syarat-syarat terimanya taubat. Ada tambahan lagi atau tidak? Naam, mengenai waktunya. Kapan waktunya? Sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini syarat diterimanya taubat. Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga meninggalkan, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Naam. Mahum. Yang kelima, taubat tersebut hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Karena kalau sudah ghar-gharah, nyughar-ghir, nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu enggak diterima lagi sudah taubatnya. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Setiap hari bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak masalah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah." wa fi riwayah mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, pembawa kunci surga, tapi beliau tetap beristighfar dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika beliau salat malam qiyamul lail sampai apa? Kedua telapak kaki beliau bengkak. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai Aisyah ummul mukminin mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kamu, bukankah engkau adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku enggak boleh kalau senang menjadi orang yang nam hamba yang bersyukur? Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Qala Allah taala, Allah telah berfirman, "Wa man yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Ayat yang ke-111 dari surat An-Nisa. "Wa man yaksib itsman fa inna ma yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan barang siapa yang menyengaja berbuat dosa, menyengaja ya, karena kalau tanpa disengaja tentunya nam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dihitung kalau tanpa disengaja. Ini menyengaja. Wa man yaksib itsman maksudnya menyengaja berbuat dosa. Fa inna man yaksibuhu 'ala nafsihi, berarti dia apa? Nah, barakallahu fikum, telah membahayakan untuk dirinya sendiri. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui serta zat yang maha bijaksana. Naam, al-hakim, al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini juga dihafal. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah kedzaliman. Lawannya apa? Kedzaliman. Kalau kedzaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak pernah apa tertukar, tidak pernah keliru. Naam. Qala al-mufassirun asbahumullah wa man ya'mid ila irtikabi dhanbin fa innama yadurru bidzalika nafsahu wahdaha. Barang siapa yang menyengaja untuk melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya itu justru membahayakan untuk dirinya sendiri. Wa kana Allah taala 'aliman bihaqiqati amri ibadihi. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui hakikat urusan hamba-hambanya, hakikat perkara hamba-hambanya, hakiman fima yaqdibihi baina khalqihi, dan zat yang maha bijaksana terhadap apa yang Allah telah putuskan nam untuk apa antara makhluk-makhluknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, enggak pernah tertukar. Nah, barakallahu fikum, enggak pernah tertukar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang apa maha bijaksana. Na'am barakallahu fikum. Coba antum bayangkan, mengenai musim saja, ada musim panas, ada musim hujan, itu enggak pernah tertukar. Hanya saja mungkin prediksi manusia mengiranya ini seharusnya sudah musim hujan, tapi ternyata musim kemarau panjang misalkan. Seharusnya ini musim kemarau, ternyata hujan. Paham ya? Prediksi manusia itu bisa keliru, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah apa? Keliru, tidak akan pernah keliru. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin Allah taala takdirkan kemarau panjang sebagai ujian. Nah, barakallahu fikum. Mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan hujan yang panjang, di antaranya adalah apa? Bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga enam karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Naam. Kata beliau, atau ayat yang berikutnya, satu lagi kita selesaikan sekalian. Itu ayat yang ke-112, "Wa man yaksib khati'atan aw itsman tsumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina." Artinya, dan barang siapa yang melakukan perbuatan kekeliruan tanpa sengaja, yang ayat yang ke-111 sengaja. Ayat yang ke-112 melakukan perbuatan kekeliruan tanpa disengaja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian apa? Au itsman. Kemudian dia juga berbuat dosa dengan sengaja. Pertama, melakukan perbuatan kekeliruan tanpa sengaja. Yang kedua, berbuat dosa, nah barakallahu fikum, dengan sengaja. Kemudian apa? Kemudian dia tidak mau mengakui berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, melakukan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, dia enggak mau mengakui, dilemparkan ke orang lain itu loh. Paham ya? Dilemparkan ke orang lain, ana tidak berbuat kekeliruan, saya tidak berbuat kesalahan atau yang semisalnya. Yang seperti itu justru apa? Justru dia akan memikul dosa yang besar. Dosa yang besar justru akan dipikulkan kepada orang tersebut karena tidak mau mengaku tadi itu. Allah musta'an. Maksudnya enggak mau bertobat. Kalau orang bertobat dan mengaku, ya Allah, aku telah berbuat seperti ini, ampunilah. Terimalah taubat kami yang itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah wa man ya'mal khati'atan bi ghairi 'amdin, dan barang siapa yang melakukan kekeliruan tanpa sengaja, aw yartakib dzanban muta'ammidan, atau melakukan perbuatan dosa dalam keadaan disengaja, thumma yaqdhifu bimartakabahu nafsan, kemudian dia apa? Nah, barakallahu fikum, melemparkan, tidak mau mengakui dengan apa yang dia lakukan, dia sendiri yang melakukannya, bari'atan, dalam rangka untuk mensucikan dirinya atau berlepas diri, la jinayatan laha, bukan apa? Bukan karena untuk menganiaya dia, bukan. Faqad tahtamala, faqad tahammala kadiban wa dhanban bayyinan, sungguh dia telah memikul dosa dan kedustaan serta dosa yang jelas. Paham ya? Karena dia enggak mengaku, karena enggak mengaku itu akhirnya enggak tobat itu loh ya. Allahumma musta'an. Kita tutup yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu la hammat ta'ifatum minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Artinya, kalaulah seandainya bukan karena keutamaan dari Allah yang diberikan kepadamu, dan bukan karena rahmat Allah yang diberikan kepadamu, niscaya apa? Niscaya sekelompok dari kalangan musuh-musuh Allah, mereka akan apa? Akan na'barakallahu fikum, menyelewengkan atau na'barakallahu fikum, bikin kalian tergelincir dari jalan yang benar, menyesatkan kalian, menyesatkan engkau, dan menyesatkan, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali pada asalnya untuk diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau bukan karunia dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, serta bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala itu, na'barakallahu fikum, atau niscaya musuh-musuh Allah, orang kafir, itu akan menyesatkan engkau. Padahal yang mereka bikin tersebut tidaklah apa? Tidaklah menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Ya, mereka enggak merasa, cuman kan bahaya seperti ini. Nah, kalau bukan karena karunia dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sekarang kita berada di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, karena apa di antaranya? Karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus berbangga dengannya. Berkata Imam Sa'di rahmatullahi alaihi mengenai bangga yang diperbolehkan adalah ketika beliau menafsirkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Falyafrahu, kata beliau, al-farah bil ilmin nafi' wal amal salih. Paham ya? Bangga, senang diperintahkan ya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang barakallahu fikum, amalan yang saleh. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azzani astakumullah, kita lihat berikutnya. Wa may yadurrunaka min syai', padahal mereka sendiri, mereka orang kafir musuh-musuh Allah, tidak akan bahayakan dirimu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba al-hikmah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-hikmah itu adalah apa? As-Sunnah. Kadang al-hikmah maknanya apa tadi? Kebijaksanaan. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, terkadang al-hikmah kalau digabung dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an wal hikmah, berarti apa al-hikmah? As-Sunnah. Al-hikmah artinya apa? As-Sunnah. Itu penting sekali. Nah, jangan sampai gagal faham. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengajarimu, mengajari engkau yang dulu engkau tidak mengetahui apa-apa. Jadi maksudnya memberikan ilmu. Nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan sungguh keutamaan Allah yang diberikan kepadamu sangat besar. Qala al-fasirun asabahumullah walaula annallaha ta'ala qad manna 'alaika ayyuhar rasul. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepadamu wahai Rasul, wa rahimaka bi ni'matin nubuwah, dan tidak merahmatimu dengan kenikmatan kenabian, Perhatikan tafsirannya itu ya. Perhatikan baik-baik. Na barakallahu fikum. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepadamu wahai Rasul dan tidak merahmati dirimu dengan kenikmatan nubuwah kenabian, fa'asanaka bitaufiqihi bima auha ilaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjagamu dengan taufiknya dengan apa yang Allah taala wahyukan kepadamu, la azamat. Naam. Jama'atun manil ladzina yakhununa anfusahum an yuzilluka an tariqil haq. Niscaya apa? Sekelompok dari kalangan orang-orang yang mereka mengkhianati diri-diri mereka akan apa? Akan berkeinginan kuat untuk apa? Untuk menyelewengkan engkau, membuat engkau tergelincir dari jalan yang hak, jalan yang benar. Wa may yuzilluna bidzalik illa anfusahum, padahal mereka sendiri tidaklah mampu untuk menyelewengkan dengan perbuatan tersebut kecuali apa? Akan menimpa diri-diri mereka sendiri. Wa may yaqdiruna ala idza'ika li ismatillahi lak, dan mereka tidak akan mampu memberikan gangguan kepadamu dikarenakan penjagaan perlindungan Allah yang diberikan kepadamu. Wa anzalallahu 'alaikal Qur'an was sunnah al mubayyinah lah, ini. Sampai keliru ya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan, menurunkan kepadamu Al-Qur'an was sunnah al mubayyinah, sunnah yang nah barakallahu fikum yang benar-benar jelas, karena as-sunnah menjelaskan nam barakallahu fikum terkadang merinci isi kandungan yang masih global dalam Al-Qur'an. Jadi al-hikmah di sini maknanya apa? As-sunnah. Naam, Al-Qur'an wal hikmah, hikmah ini maksudnya adalah as-sunnah. Wa hadaka ila ilmin ma lam takun ta'lamuhu min qabl. Dan Allah telah berikan petunjuk kepadamu berupa ilmu yang dulunya engkau tidak mengetahuinya. Wa kana ma khassakallahu bihi min fadlin amran 'azima. Dan sungguh seluruh apa-apa yang Allah telah khususkan kepadamu berupa keutamaan itu merupakan perkara yang sangat agung dan besar. Nasallahu assalamatul afiyah. Cukup sekian dulu yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.